saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Hendaknya kita memperbanyak baca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran setiap hari. Dan usahakan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Ya Allah perintahkan membaca Al-Quran bahkan sejak periode awal Islam. Faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Dalam akhir surat Al-Muzammil. Maka bacalah yang mudah dari Al-Quran. Lihat bagaimana Allah pun memperhatikan perbedaan kemampuan kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang mahir. Mudah baginya membaca Al-Quran atau bahkan hafal Al-Quran. Maka baca sebanyak-banyaknya. Namun Allah pun memelihara maslahat orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Faqra'u ma tayassar. Bacalah yang mudah dari Al-Quran tersebut. Ya bagi kaum muslimin, yang mana saja yang mudah. Bahkan membaca Al-Fatihah pun berpahala. Membaca surat-surat pendek di ayat Juz Amma. Itu pun berpahala besar. Yang pahalanya tidak main-main. Bukan satu ayat berpahala. Bukan satu kata berpahala. Bahkan Rasulullah SAW janjikan pahalanya per huruf. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf, maka dengan satu huruf dia mendapat satu kebaikan. Bukan hanya satu kebaikan, bahkan lihat bagaimana pemurahnya Allah. Orang yang membaca kitabullah, satu hurufnya Allah lipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim sebagai satu huruf. Kata Nabi SAW. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif dihitung satu huruf. Yang itu dilipat gandakan 10. Lam satu huruf. Yang itu dilipat gandakan 10. Mim pun satu huruf. Yang itu dilipat gandakan 10. Lihat bagaimana mudah itu kita untuk memperoleh pahala. Dengan membaca Al-Quran. Yang para salafus salih itu sangat berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Ya sebagaimana dinukil dari Al-Imam As-Suddi. Ketika beliau mentafsirkan ayat ini bahwa mata yassara min Al-Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran itu mi'ata ayah. Paling tidak 100 ayat. Ya ini level yang rendah menurut timbangan para salafus salih. Adapun kebanyakan mereka itu ya hari-harinya dipenuh dengan membaca Al-Quran. Berbeda dengan kita, ya yang sibuk dengan dunia. Ya bahkan tidak jarang khatib sendiri maupun kaum muslimin semuanya lebih sibuk dengan teknologi atau sosial media. Segala dengan berbagai macamnya. Sibuk dari Al-Quran. Bahkan ada kalanya satu hari tidak membaca Al-Quran. Ya hendaknya kita introspeksi masing-masing agar tidak melakukan hal yang demikian. Kemudian setelah kita memperbanyak baca Al-Quran, hendaknya juga berusaha untuk membaguskan dalam membaca Al-Quran. Karena itu adalah hal yang Allah senang untuk dengar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma adzinallahu li syai, ma adzina li nabiyyin hasani sauti yataghanna bil Quran." Tidaklah Allah senang mendengar sesuatu sebagaimana senangnya Allah mendengar nabiyyin, seorang nabi membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Walaupun lafaz hadis ini keutamaan bagi nabi, tapi ini mencakup juga umatnya. Allah senang umatnya, umat seorang nabi membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Namun tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.